Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar radio Ibn Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-20 di bulan Ramadhan, yang berarti malam nanti adalah malam yang ke-21 yang menandakan bahwa kita akan memasuki 10 malam yang terakhir di bulan yang penuh berkah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah beliau, termasuk kebiasaan beliau tatkala memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadhan adalah beliau lebih meningkatkan amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah dibandingkan malam-malam sebelumnya di malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr" أي العشر الأخير من رمضان شد معزره وأحيا الليلة وأيقظ أهله. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, maka yang dilakukan beliau yang pertama syadda mi'zarah. Kata para ulama, maksudnya adalah beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sehingga diungkapkan dengan syadda mi'zarah. Diibaratkan dengan syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya. Sebagai kinayah akan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Sebagian yang lainnya dari para ulama menyebutkan maksudnya adalah beliau mengencangkan sarungnya secara zahir sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi istrinya di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dan menyibukkan diri dengan ibadah sehingga masing-masingnya menunjukkan kesungguhan dan keseriusan beliau di dalam memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, wa ahya lailah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, yaitu menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah azza wa jal, dengan mengerjakan barakallahu fikum berbagai macam ibadah seperti qiyamul lail dari salatut tarawih. Demikian pula membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang dengannya beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ayqadha ahlah, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bagaimana semangat beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam membimbing keluarganya untuk semangat pula beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semangat ibadah tersebut tidak hanya ada pada seorang kepala keluarga, tidak hanya ada pada seorang suami, tidak hanya ada pada seorang anak laki-laki atau yang semisalnya, namun hendaknya dia menularkan dan membimbingkan semangat ibadah tersebut kepada anggota keluarganya yang lainnya yang berada di rumahnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau adalah beliau membangunkan keluarganya agar mereka juga menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah dan memperbanyak amalan ibadah kepada Allah azza wajal. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan tersebut. Sehingga hendaknya kita juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Dengan kita bersemangat menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kita yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Qayyim Balikpapan, masih membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk keumuman umat. Sebuah karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang mana kita masih berada pada pelajaran yang keempat yang disebutkan oleh beliau, yaitu terkait pembagian tauhid dan syirik. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan tentang pembagian tauhid, bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan telah kita baca pula penjelasan tentang jenis yang pertama dan kedua dari tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sehingga insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan dengan penjelasan tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله أدب توحيد أسماء والصفات maknanya adalah beriman dengan segala yang datang di dalam Al-Quran ataupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya, serta menetapkannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini makna tauhid al-asma was-sifat. Kemudian dijelaskan oleh syarih Al-Syeikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, wa makna an nuwahhid Allah bi asma'ihi wa sifatihi, makna kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifatnya, an nuthbita lahu tabaraka wa ta'ala al-asma' al-husna wa sifatil ulya allati athbataha li nafsihi fi kitabih أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل. Makna mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, yaitu menetapkan, kita menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama Allah yang sempurna, al-asma'ul husna, dan sifat-sifat yang tinggi, ya, was-sifatil ula, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Alal wajhil laiki billahi, alal wajhil laiki bijalalillahi azza wa jalla, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna idhafat hadhihi al-asma'i was-sifati ila Allah taqtadhi ikhtisasahu biha ala haddi qawlihi tabaraka wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena lianna idhafat hadhihi al-asma'i was-sifati ila Allah, karena penyandaran nama-nama dan sifat-sifat ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengandung konsekuensi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, sesuai dengan batasan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan adanya sesuatu yang serupa dengan Allah, baik dalam nama dan sifatnya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menafikan penyerupaan dan persamaan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ini terwakili dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sami'ul alim, wa huwa sami'ul basir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Demikian pula seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyan. Hal ta'lamu lahu samiyan. Engkau tidak akan mendapati, tidaklah engkau mendapati adanya sesuatu yang sama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekufu, selevel, sebanding atau setingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian menjadikan adanya penyerupaan-penyerupaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menafikan adanya al-amthal, ataupun menafikan adanya sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى والصفات العلى. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah pemilik asmaul husna dan sifat al-ula. فتثبت كما جاءت ويؤمن بها كما وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. Sehingga nama-nama dan sifat-sifat tersebut kita tetapkan untuk Allah sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran, dan kita mengimaninya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala natajawazu fi dzalika al-Qur'an wal hadis, dan kita tidak melampaui dan melanggar batasan yang ada di dalam Al-Qur'an dan al-hadis. Sebagaimana dikatakan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, nasifullaha bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul quran wal hadith. Kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah sifatkan dirinya, dan kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya. La natajawazul quran wal hadith, dan kita tidak melampaui melanggar batasan dari Al-Quran dan Al-Hadith. Sehingga ini makna beriman kepada Asmaul Husna, beriman kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan al-asma' wa sifat. menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang ada datang yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita tidak melampaui dan melanggar batasannya. Kemudian Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamtsil. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan takyif dan tamtsil. Ya, sehingga ini empat perkara, ya, yang Syekh rahimahullahu taala mengingatkan kita darinya, dari tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Sehingga kata beliau, Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan هذه أمور أربعة حذر الشيخ رحمه الله عن منها. Maka ini empat perkara yang Syekh rahimahullah memperingatkan darinya. Wa annal wajib an tuthbat al-asma'u was-sifatu ma'al hadri asy-syadid min al-wuqu'i fi syai'in min hadhihi al-umuri al-arba'ah. Sehingga yang wajib untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat berhati-hati, ya, dari terjatuh pada empat perkara ini. Lianna kullan min hadhihi al-umuri al-arba'ati yu'addu ilhadan fi asma'illahi 'azza wa jalla wa sifatihi. Karena masing-masing dari empat perkara ini, ya, termasuk bentuk ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, al-asmaul husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengannya. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, maka berhati-hatilah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan dari perbuatan ilhad, melakukan penyimpangan di dalam nama-nama, dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ilhadu turuqun katsiratun wa subulun muta'addidatun. Lakinnaha yajma'uha wasful ilhad. Dan ilhad ini jalannya banyak, ya, dan metodenya bermacam-macam. Namun semuanya kembali kepada bentuk ilhad. Minan nasi man ilhaduhu tahrif, minan wa minan nasi man ilhaduhu takyif, wa minan nasi man ilhaduhu tamtil, wa minan nasi man ilhaduhu ta'til. Ada sebagian manusia bentuk ilhadnya yaitu dengan mentahrif. Ada juga yang melakukan takyif, ada di antara mereka yang ilhadnya tamtsil, ada pula yang ilhadnya dalam bentuk ta'til. Jadi bermacam-macam metode, bermacam-macam jalannya dari mereka di dalam melakukan ilhad dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi umurun yajibu an yuhdara minha ashadd al-hadr. Maka empat perkara ini wajib untuk diwaspadai, berhati-hati darinya, diperingatkan darinya dengan peringatan yang keras, dengan peringatan yang tegas. Ya, lalu apa makna dari masing-masing yang kita diperingatkan darinya, dari tahrif, ta'til, tamtsil dan takyif? Dijelaskan oleh beliau hafizahullah, qauluhu min ghairi tahrifin ay min ghairi tahrifin li hadhihi al-asma'i was-sifati sawa'un bitahrifil alfaz aw bitahrifil ma'ani. Tanpa melakukan tahrif, yaitu apa? Mentahrif nama-nama dan sifat-sifat Allah, merubah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tahrif dalam hal lafaz dan tahrif dalam hal makna. Ya, menyelewengkan dan menyimpangkan lafaznya atau menyelewengkan maknanya. وتحريف الألفاظ يكون مثلا بزيادة حرف أو بحذف حرف أو بتغيير حركة إعرابية بحيث يتغير المعنى. Adapun tahrif di sini ya, bisa dengan bentuk melakukan penambahan huruf, yaitu yang ada di dalam Al-Quran, menambahkan huruf di dalam Al-Quran, atau menghilangkan sebuah huruf, atau merubah harokat yang merubah i'rabnya sehingga berubah makna. Ya. Dan ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti diantaranya yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifatul kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengingkari sifat al-kalam. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkalam, berbicara. Mereka ingkari. Sehingga tatkala mereka mendapati firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dalam surat An-Nisa ayat 164. Mereka rubah harokatnya. Ya. Lafzul jalalah mereka jadikan mansub sebagai maf'ulnya. Sehingga mereka membacanya, wa kallamallaha Musa. Berarti yang berbicara di sini adalah Musa. Dan Musa berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Mu'tazilah. Sehingga mereka melakukan tahriful alfad. Melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam hal lafadnya. Dengan merubah harokatnya sehingga bisa merubah maknanya. Dan di antara tahrif al-alfad, ada pula yang tidak merubah maknanya. Ya. Seperti misalkan, orang yang memfathah dal pada alhamdulillahirrabbilalamin. Dia fathahkan dalnya, alhamdulillah. Ini bentuk tahrif al-alfad. Namun tidak merubah maknanya. Ya, tidak merubah maknanya. Adapun kalau disengaja, maka dia berdosa. Ya, kalau disengaja maka dia berdosa. Sehingga ini tidak boleh seorang melakukan tahrif al-alfad, baik merubah makna ataupun tidak merubah maknanya. Demikian pula tahrif yang kedua adalah tahriful ma'ani, yakunu bi'ita'il lafzi madlula lafzin akhar. Tahriful ma'ani seperti memberikan sebuah lafaz kandungan atau makna dari lafaz yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok mubtadi'ah. Ketika mereka membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, gullat aydihim malu'inu bima qalu, bal yadahu mabsuutatani yunfiku kayfa yasha. Orang Yahudi mengatakan kedua tangan orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maka Allah membalas dan membantah mereka, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bahkan hakikatnya yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapannya. Bal yadahu mabsuutatan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membantah, bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang. Ya. Untuk memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya, bal yadahu, kedua tangan. Sehingga di sini ada sifatul yad bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan sifatul yadain bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menetapkan sesuai dengan maknanya. Sesuai dengan maknanya. Makna al-yad maklum. Ya. Makna al-yad apa? Maklum. Semua orang memahami makna al-yad, makna tangan. Semua orang memahami. Namun di sana ada sebagian dari kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan al-yad yang dimaksud di sini adalah nikmat Allah. Bal yadahu mabsuutatan, dan kedua tangan Allah terbentang, bukan tangan, maksudnya apa? Nikmat. Dan kedua nikmat Allah terbentang. Maka ini bentuk penyimpangan dalam hal makna. Dari mana dia, apa dalilnya membawa makna yad kepada nikmat? Barakallahu fikum. Dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, tidak hanya dua. Sebagian lagi membawa kepada mana kudrah, ya, atau kepada membawanya kepada mana rahmah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala juga banyak, tidak terbatas hanya dua. Sehingga tidak boleh kita menyimpangkan sebuah makna dari makna yang ada di dalam Al-Qur'an, dari zahirnya, dari makna yang tersurat padanya, kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil. Barakallahu fikum. Ini. Sehingga berhati-hati ketika menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, kita menetapkan sesuai dengan maknanya. Ya, sesuai dengan zahirnya, tanpa kita melakukan tahrif. Tanpa kita melakukan tahrif, atau sebagian menyebutkan tanpa melakukan ta'wil. Ta'wilan-ta'wilan yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ta'til, dan tidak melakukan ta'til. Ai wala jahdin wa takdzibin biha wa adama itsbatin. Karena ta'tilah huwa an-nafyu. Kita tidak melakukan ta'til, yaitu mengingkari dan mendustakan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menetapkannya. Ini berhati-hati. Dari melakukan ta'til. Karena tidaklah seseorang melakukan ta'til kecuali dia memahami adanya tasybih, adanya penyerupaan antara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan barakallahu fikum sifat yang ada pada makhluknya. Sehingga tatkala misalkan tadi sebagian kelompok, misalkan orang-orang Mu'tazilah, dia membaca bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Loh, kalau kita menetapkan Allah memiliki tangan, kata mereka, manusia juga bukan punya tangan. Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini enggak boleh. Kalau gitu kita nafikan saja. Allah tidak memiliki yad. Ya, Allah tidak memiliki tangan. Ini perbuatan mereka, orang Mu'tazilah. Ya. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Persamaan dalam hal nama, persamaan dalam hal nama tidak mengharuskan adanya persamaan dalam hal hakikat dan kenyataan. Ya. Sehingga persamaan hanya dalam hal nama saja. Dan ini tidak ada masalah. Karena hakikatnya dan kenyataannya berbeda. Masing-masing memiliki hakikat dan kenyataannya tersendiri. Bahkan pada makhluk saja, antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya memiliki nama yang sama, namun hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Misalnya sebagai contoh, gajah memiliki telinga. Ya, gajah punya telinga. Manusia juga punya telinga. Ketika kita menetapkan gajah punya telinga, manusia punya telinga, berarti seorang yang menetapkan gajah punya, menetapkan manusia punya telinga, berarti menyamakan dengan telinga gajah. Lah. Telinga manusia ada hakikat dan kenyataannya tersendiri, sesuai dengan zatnya. Dan gajah juga punya hakikatnya. Dia memiliki hakikat dan kenyataannya tersendiri, sehingga persamaannya hanya dalam hal nama. Hakikat dan kenyataannya berbeda. Semut punya kaki. Iya. Yeah. Gak ada yang mengingkari semut punya kaki. Gajah punya kaki. Sama-sama memiliki sifat rijil. Sifat apa? Kaki. Gajah memiliki sifat kaki, punya kaki. Semut juga punya kaki. Apakah ketika kita menetapkan, ya, gajah punya kaki, berarti menyamakan gajah dengan semut karena sama-sama punya kaki? Tentunya apa jawabannya? Tidak, berbeda. Kaki gajah sesuai dengan zat gajah itu sendiri. Kaki semut juga sesuai dengan semut. Berbeda. Namanya saja yang sama. Adapun hakikat dan kenyataannya beda. Demikian pula dalam bab sifat. Demikian pula dalam bab sifat. Semut punya kekuatan. Memiliki sifat kuwah, kekuatan. Buktinya apa? Semut mampu mengangkat makanan, bahkan merayap di tembok sambil mengangkat makanan. Sehingga semut punya kekuatan. Gajah juga punya kekuatan. Apakah tatkala kita menyatakan gajah punya kekuatan, berarti kita menyamakan dengan semut karena semut juga punya kekuatan? Tentunya berbeda. Masing-masing sesuai dengan zatnya. Ya. Kekuatan gajah memiliki hakikat tersendiri. Kekuatan semut juga hakikat tersendiri sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan zatnya. Sehingga persamaan hanya hal dalam hal nama saja. Ya. Sama-sama punya kekuatan, namun hakikat dan kenyataannya berbeda sesuai dengan zatnya masing-masing. Kalau antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya memiliki perbedaan yang besar, ya, dalam hakikat dan kenyataan, walaupun memiliki nama dan yang sama, maka terlebih-lebih lagi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Ya, antara makhluk dengan Al-Khaliq. Tentunya tidak bisa disamakan. Ya. Persamaan dalam hal nama tidak melazimkan adanya persamaan dalam hal hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati memiliki kudrah, memiliki kuwah. Manusia juga punya kuwah, namun kekuatannya berbeda, jauh, enggak ada bandingannya. Masing-masing sesuai dengan zatnya. Sehingga ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, kita ya menetapkannya tanpa melakukan persamaan. Kenapa? Karena masing-masing sesuai dengan zatnya. Dan tentunya zat Al-Khaliq berbeda dengan zat Al-Makhluq. Sehingga dari sini pemahaman mereka ahlu ta'til, bahwasanya mereka meyakini menetapkan nama dan sifat atau menetapkan sifat-sifat bagi Allah melazimkan adanya persamaan, ini adalah akidah keyakinan yang salah, sehingga yang mereka jadikan dasar untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dasarnya saja sudah salah, berarti keyakinan yang dibangun di atasnya dari menafikan ya dan menolak sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Sehingga berhati-hati, jangan sampai seorang mengingkari ya nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama, kelompok yang melakukan ta'til ini bisa dibagi menjadi dua golongan. Ya. Ada yang sifatnya ta'tilun kulli. Dan yang kedua ta'til juz'i. Ta'til kulli menolak semua nama dan sifat-sifat Allah, semuanya ditolak. Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Seperti ini adalah keyakinan, contohnya ini adalah keyakinan kelompok yang disebut dengan Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mereka tolak. Sehingga perbuatan mereka adalah perbuatan ta'til kulliyin. Karena menolak semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis yang kedua ta'tilun juz'i. Menta'til namun hanya sebagian saja. Seperti halnya perbuatan ataupun keyakinan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah menafikan dan menolak semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mereka tolak. Ini kelompok Mu'tazilah. Semuanya ditolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memiliki sifat. Ini akidah Mu'tazilah. Sehingga ta'tilnya ta'til juz'i, sebagian saja. Ya. Atau misalnya kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah mereka menafikan kebanyakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali beberapa saja, seperti sifat 7 yang mereka tetapkan, selainnya mereka tolak. Ya. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ta'til ini ya disebut dengan ta'til juz'i. Dan keduanya ini ta'til, baik ta'til kulli ataupun ta'til juz'i, semuanya adalah akidah yang batil. Kenapa? Karena menolak untuk menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam As-Sunnah. Ya, sehingga berhati-hati seorang muslim di dalam permasalahan asma was sifat jangan sampai terjatuh dalam perbuatan taktil. Yang ketiga, qauluhu la tamthil, dan tidak melakukan perbuatan tamthil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan tadi itu sudah kita singgung. Atau afan, sebelumnya yang ketiga kita terlewatkan satu. Yang ketiga, qauluhu wala takyif, dan tidak melakukan takyif. Ai wala khaudin fi ma'rifati kayfiyatiha, tidak berbicara tentang kayfiyah, bentuknya seperti apa. Tidak boleh kita berbicara menanyakannya bentuknya seperti apa, enggak boleh. Fala yuqalu kaifa istawa, kaifa yanzil, kaifa yaduhu, kaifa sam'uh. Sehingga tidak boleh kita menanyakan kaifa istawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwanya? Bagaimana turunnya? Bagaimana bentuk tangannya? Bagaimana pendengarannya dan seterusnya? Tidak boleh kita menanyakan ini. Ya. Hadza su'alun batilun. Ini adalah soal yang batil. Li'annana ukhbirna bi asma'illahi 'azza wa jalla wa sifatihi wa lam nukhbar bi kayfiyyatiha. Karena kita hanya diberitakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberitakan tentang kayfiyahnya. Allah hanya mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Subhanahu wa taala istawa, tinggi bersemayam di atas arsy-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kaifiyahnya, tata caranya, bentuknya, bagaimana istiwa Allah, sehingga kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana. Demikian pula dalam sifatun nuzul. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala turun yanzil, namun kaifiyahnya kita tidak boleh mempertanyakannya, tidak boleh membayangkannya. Ya. Barakallahu fikum. Kita beriman tentang nuzul Allah, namun kita tidak boleh bertanya tentang kaifiyahnya dan membicarakannya. Demikianlah dengan tangannya, tadi kita baca bal yadahu masutatan. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan Adam, lima khalaqtu biyadai, dan aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mempertanyakan bagaimana tangan Allah, bentuknya dan seterusnya, enggak boleh. Ini adalah soal pertanyaan dan batil. Kaifa sam'uhu, bagaimana pendengaran Allah? Ini juga tidak boleh ditanyakan. Ketika seorang membaca ya laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, Allah Subhanahu wa taala as-sami', Maha mendengar, bagaimana pendengarannya? Ini tidak boleh ditanyakan, wal iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang batil. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita, memberitakan kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah hanya memberitakan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah seperti ini dan seperti itu, tanpa memberitahukan kaifiyahnya. Ya, sehingga yang wajib bagi kita adalah menetapkan tanpa ya membagaimanakan. Fanutsbitu ma ukhbirna bihi wa la nakhudhu fi ma lam nukhbar bihi, sehingga kita menetapkan sesuai apa yang dikhabarkan kepada kita dan kita tidak berbicara sesuatu yang tidak ada beritanya kepada kita. Wa li hadza al-Imam Malikun rahimahullahu taala qala, oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lun, ma'lum wal kayfu majhul. Al-istiwa', sifat istiwa', maknanya itu ma'lum. Ya. Maknanya itu diketahui, namanya istiwa', sesuatu yang diketahui. Wal kayfu majhul, adapun bagaimananya itu majhul, yaitu tidak diketahui. Dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Malik pernah ditanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwa? Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menunduk, beliau bergetar, gemetar mendengar pertanyaan ini. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban ini, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa ma'lum, yaitu sesuatu yang diketahui, yang ma'lum dari sisi makna. Makna istiwa ma'lum. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, itu majhul, enggak diketahui. Beriman dengan istiwa Allah wajib, karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Wajib mengimani Allah beristiwa. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan tentang istiwa ini bid'ah. Karena tidak pernah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tatkala mendengar ayat Ar-Rahmanu ala arsistawa, mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana istiwa? Tidak bisa. Tidak bertanya para sahabat. Kenapa? Karena maknanya maklum. Ya. Adapun kaifiyahnya, barakallahu fikum, majhul, tidak diketahui oleh hamba. Sehingga berhati-hati dari kaifa. Dan para ulama rahimahumullah menyebutkan faedah berkaitan dengan ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala ini. Mereka menyebutkan bahwa ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala ini adalah mizan, adalah timbangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga misalnya berkaitan dengan sifatul yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang bertanya bagaimana tangan Allah. Ya. Namun dijawab dengan jawaban Imam Malik, al-yadu ma'lumah. Sifat tangan itu sesuatu yang ma'lumah, maknanya maklum. Dipahami oleh manusia. Orang bisa memahaminya. Wal kaifu majhul. Namun kaifiyah dari yadullah itu sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui maknanya. Tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan yadullah, Allah memiliki sifat yad, memiliki sifat tangan, ini adalah sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Demikian pula misalnya contoh yang lain tentang sifatun nuzul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka sifatun nuzul ini secara makna maklum. Yang namanya nuzul, turun, ini bisa dipahami dari sisi makna. Adapun kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Tidak bisa disamakan dengan makhluknya karena tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq, beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Dan seterusnya bisa dikiaskan dengan sifat-sifat yang lainnya. Sehingga makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang maklum, namun kaifiyahnya adalah sesuatu yang majhul, sehingga tidak boleh seseorang melakukan takyif, membagaimanakan atau bertanya bagaimana tentang bentuk dan tata cara sifat ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhati-hati dari perbuatan takyif. Yang keempat dan terakhir dari empat hal yang hendaknya diperhatikan dan berhati-hati seorang hamba agar tidak terjatuh darinya, tidak terjatuh padanya dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, yaitu tamthil. Dan tadi telah kita singgung. Qauluhu wala tamthil ay li syai'in min sifatillahi azza wa jalla bi sifatil makhluqin. Jangan seseorang melakukan tamthil ataupun tasybih, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kan yuqala sam'ullah ka sam'ina au basarullah ka basarina. Seperti seorang mengatakan sam'ullah ka sam'ina, pendengaran Allah seperti pendengaran kita, penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Ini enggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ta'ala Allah wa taqaddasa 'an dzalik, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari hal tersebut. Wa hadha tamthilu kufrun billah wal mumatsil kafir, dan tamzil, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini adalah kekufuran. Dan pelakunya ya, dihukumi kafir. Wa man yaqul inna yada ma'budihi kayadihi. Sehingga orang yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, wa sam'ahu kasam'ihi, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, wa basarahu kabasarihi, penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk, hadza la ya'budullah. Maka hakikatnya dia tidak beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf mereka mengatakan, al-mumathil ya'budu sanaman. Orang yang melakukan mumathil, ya, itu berarti dia hakikatnya menyembah sanam, menyembah patung berhala. Maksudnya apa? Sama aja dia dengan penyembah berhala. Orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dengan makhluknya, sama saja dia dengan orang-orang yang menyembah berhala. Kalau dia menyamakan barakallahu fikum pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, berarti dia menyamakan dengan berhala, enggak ada bedanya. Sehingga kata para ulama, al-mumatsil ya'budu sanaman. Orang yang melakukan tamtsil, dia hakikatnya menyembah berhala. Dan ini, ucapan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dinukilkan diantaranya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Beliau menyebutkan, al-mumathil ya'budu sanaman wal-mu'attil ya'budu adaman. Orang yang mentamthil, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti sama saja dia beribadah kepada berhala. Dan orang yang melakukan ta'til, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, pada hakikatnya dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, gimana dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya? Berarti dia menyembah sesuatu yang enggak ada. Sesuatu yang tidak ada. Sehingga ini masyhur, disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Amma Rabbuna jalla fi'ala, kata syarih hafizullah, fa sifatuhu taliqu bihi laisa kamithlihi syai'un la samiyya lahu wa la mathila fi syai'in min asma'ihi wa sifatihi. Adapun Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Laisa kamitsnihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. La samiyya lahu wa la mathila fi syai'in min asma'ihi wa sifatihi tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang sama dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang selevel, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Fatamthilu sifatillah bi sifatil makhluqin hadza kufrun billah wa ilhadun fi asma'ihi wa sifatihi jalla fi'ala. Sehingga penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk adalah bentuk kekufuran kepada Allah. Dan bentuk ilhad. Bentuk kekufuran kepada Allah dan bentuk ilhad. Barakallahu fikum. Sehingga madhab yang benar kaitannya dengan al-asma wa sifat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa madhhabu as-salafi baina madhhabaini wa hudan baina dhalalatain. Madhhabu as-salaf itu berada di antara dua madhab dan dibimbing, berada di atas bimbingan di antara dua kesesatan. Itsbatu as-sifat wa naf'i mumatsalatil makhluqin. Madhhabu as-salaf, aqidah salaf, menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan menafikan penyerupaan dengan makhluknya. Faqaluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un, raddun ala ahli tashbih wa tamthil. Maka ucapan Allah, tidak ada yang serupa dengannya, ini bantahan kepada ahli tashbih dan ahli tamthil, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat, raddun ala ahli nafi wa ta'til. Adalah bantahan kepada ahli nafi dan ahli ta'til. Sehingga ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah tanpa melakukan tahrif, demikian pula ta'til, takyif dan tamtsil. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang tauhid al-asma was sifat, dan masih ada beberapa hal insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya bi'idznillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.